Konsultasi Syariah. Ketika anak kecil berkata jorok. Pertanyaan. Jika ada anak yang mengucapkan kata-kata jorok, apa yang harus dilakukan? Karena ada yang berkata jorok malah ditertawakan banyak orang. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kesalahan yang dilakukan anak kecil yang belum balig tidak dinilai sebagai perbuatan dosa. Apalagi ketika itu dilakukan secara tidak sengaja. Baik kesalahan karena perbuatan, maupun kesalahan karena ucapan lisan. Nabi SAW bersabda, yang artinya, pena catatan amal itu diangkat untuk 3 orang. Orang gila yang hilang akal sampai dia sadar, orang yang tidur sampai dia bangun, dan anak kecil sampai dia balik. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Daud, Turmudi, dan disohihkan Syu'aib Al-Arnaud. Hanya saja, ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan terkait kesalahan yang dilakukan anak kecil. Pertama, anak kecil tidak boleh dibiarkan tenggelam dalam kesalahan meskipun dia tidak berdosa. Karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk menolak setiap kemungkaran. Beliau SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati' fa bilisanih, fa illam yastati' fa biqalbih." Wadhalika ad'aful iman, yang artinya, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka dia harus mengingkarinya dengan tangannya. Jika tidak mampu, dia harus mengingkarinya dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, dia harus mengingkari dengan hatinya. Dan itulah keimanan yang paling lemah, yaitu dalam ibadah nahi mungkar. Hadis riwayat Muslim. Dan kemungkaran mencangkup semua bentuk pelanggaran syariat, meskipun pelakunya tidak berdosa. Seperti yang dilakukan anak kecil, atau orang gila, atau binatang. Al-Marudhi menceritakan, aku pernah melihat Imam Ahmad melewati beberapa anak TPA yang bertengkar. Kemudian beliau memisahkan mereka semua, Al-Adab Asyar'iyah. Mereka dipisah oleh Imam Ahmad karena bertengkar adalah kemungkaran, meskipun mereka anak-anak tidak berdosa dalam melakukannya. Orang gila yang mengganggu, itu kemungkaran, meskipun dia tidak berdosa. Ayam jago yang bertarung, itu kemungkaran, meskipun ayam tidak berdosa. Dan semua itu harus kita ingkari dan kita ubah. Karena itu, ketika keluar ucapan jorok dari anak, dia harus diperingatkan agar tidak mengulangi. Dilarang keras untuk mengucapkan kalimat itu. Bukan malah ditertawakan, karena bisa membuat dia semakin mencari perhatian dengan mengulang kembali kalimat itu. Atau bisa juga dia mengira dengan ditertawakan berarti disetujui, dan itu lebih berbahaya. Kedua, jika pelanggaran yang dilakukan oleh anak ini merugikan orang lain atau ada unsur merusak, maka walinya bertanggung jawab dengan menggantinya atau diman, meskipun pelakunya, yaitu si anak, tidak berdosa. Ibnu Abdul Bar mengatakan, sesuatu yang disepakati para ulama kami bahwa semua harta yang dirusak wajib diganti, baik sengaja maupun tidak sengaja. Al-Istidkar. Ketiga, orang tua perlu cari tahu sebab anak ini mengucapkan kalimat seperti itu. Di antara mereka ada yang hanya sebatas meniru kawannya, atau pernah dengar dari orang lain, atau dari orang tuanya. Karena anak terlahir dalam kondisi bersih sesuai fitrah, namun lingkungan terkadang yang membuatnya jadi kotor. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranih." Yang artinya, setiap manusia yang lahir, mereka lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itulah, tugas orang tua berusaha untuk membersihkan anak-anak jika kotor karena lingkungan dan menghiasinya dengan ajaran Islam, agar fitrah ini menjadi semakin indah. Demikian, Allahu A'lam.